Ketika berdoa di hari Jumat, apakah harus berdoa di masjid atau boleh di mana saja? Apakah disyariatkan untuk mengangkat tangan? Apakah boleh berdoa dalam keadaan duduk atau berdiri? Orang berdoa di mana saja, ya, di masjid atau di luar masjid, berdiri atau duduk. Dan apabila seorang di dalam sholatnya, maka dia, ya, berdoa dalam sholat. Dan apabila dia tidak sedang berada di dalam sholat, maka dia berdoa di luar sholat sambil menunggu waktu sholat, menunggu waktu maghrib. Wala yazalu fi sholatin man tadhara sholah. Seseorang itu teranggap dia mengerjakan sholat selama dia menunggu sholat. Dan dia boleh berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Dan bahkan dianjurkan, innallaha hayyun karimun yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ayyaruddahuma sifra. Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha pemalu, Maha mulia. Allah malu dari hamba-hambanya apabila hamba tersebut mengangkat kedua tangannya lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan dalam keadaan kosong. Maka termasuk di antara sebab terkabulnya doa apabila seorang berdoa dengan mengangkat kedua tangan namun tanpa mengusap ke wajah. Adapun mengusap wajah setelah berdoa, tidak ada satupun hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.